Jadi kita nih langkah melaksanakan ridho sobat atas musibah. Lamun lingkungannya nampak mendukung, berat. Aku rancak tuh ini ingat dan membaca riwayat wali-wali yang masuk ke dalam hutan, meninggalkan anak bininya, masuk di hutan terong-terong. Gara-gara dukungan di kampung ada lebih baik aja di hutan. Jadi sih ini bujur-bujur pada kata-kata dia pengulang manusia. Tuhan bukan aja dalam melakukan tanpa sehat apa dalam melakukan dan lain-lainnya. Apa lawan di kampung ada tanggung dukungnya juga. Lawan bikin puha dalam isi bini kurang lalu mendukung lawan kita. Bah, separah-separahnya. Jika mengembali duit, misalnya seribu saja. Tuan bini, dah. Mintu hadir aja, seribu dua, berdua. 500 dorong, tak kepala aja. Mengalurkan duit 2000, tak kepala. Bini 1000, mintu hadir 500 dorong. Karena mintu hadir, tuan bini mendukung. Tapi lama punya pada mendukung orang kita, kita bari misalnya ada juta dorong. Menggaung dia menangis sama rungium juga enggak habis duit tabari orang-orang kada membagakan di toto ya kompa mau nyunjun lah tau ini iwak nang memakan tanggungan kita di sisi Tuhan. Rugi kada? Rugi kada? Mabimat menyisit pergantung tolong kawasnya. Mabimat menyisit paru-parunya. Padahal kita menjadi hari-hari dan kita yang orang sebab manusia dia sudah ada ukuran bantemnya pang-pang ya kakak pintar sudah ada ukurannya mendasar sekali itu utak bunganya kalau kau harus yang sampai lagi dasar bunga itu jodoh nah mencari yang ayo putih aja dua-dua hujan yang laki itu perlu sepang sosial yang tidak apa ikan itu perlu iya kan ini kayu putih di kayu putih aja kada tahu kayu biru tahu kan kayu biru kita ambil ada joglo mana ini bulan ketua lah anu jaga bisa jalan sakit pinggang ini jalan sakit parlamnya artinya karena perbuatan PR jadi artinya obatnya bukan obatnya sumpahnya satu ron saja lawan macan pukul tiga malam membanam macan mereka saja baru simaan bisa puak menggang aja kan tolong ke paru untung kan belum bok nengaran orang bungul akun aja sapui aja jangan dikong pulang karena makan di daung kinumik bagaimana di daung malam berdadas malam membandang berdadas kertawa dan alasnya ambil tot sekali itu campur masam-masam adalah di daung tarik kucing ini betal ya. Oh betal ya. Sebiji. Dua. Tiga. Kali dari gua juga sebutin ini berapa ribu lah. Ampapan. Sini, duit, ukur, panjang. Kalimang tuh lima. Kupang. Titik-titik. Peragam. Yang bubur. Busa. Sini. Sebelas lagi. Duit-duit. 12 gigi. Nah. Ya, siapa nak makan nenek? Langsung dong makan nenek. Kemarinnya menimbun pokok obat alih-alih. Wujud artinya ada, maka mulai lahir dari niat firman Allah Ta'ala Allah. Allah di kalakal sama wa sallallahu ma'adhu ma'adhu Allah Ta'ala jua yang menjadikan tujuh lapis langit dan bumi barang yang antara keduanya maka patut bagi mukmin muntakir bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang wujud jua adanya. Arti ingat lawan Tuhan di sini mengharga suruhnya menjauhi larangannya. Itu paling jatah. Jangan kena ingat lawan Tuhan Allah. Allah. Bini kada dicariakan. Duit. Anak-anak dicariakan. Kau pecah lah. Bunda mana tahu kau ini. Ketemau. Kidam artinya sedia. Mustahil yang dahului Adam. Dalilnya firman Allah Ta'ala wal-awwal wal-akhir Allah jua yang terdahulu dan dia jua yang terkemudian maka patut bagi mukmin mutakin bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan topiknya ada. Yang kedua kita wajib percaya Tuhan bertingkat tidak artinya pada permulaan. Mustahil pemulaan ada pun kita, ada pemulaannya, yaitu pemulaannya kata-kata. Lalu Tuhan mengadakan kita, limbah diadakannya, diislamakannya, pulang diimanakannya, pulang oleh Tuhan itu. Nah, disinilah letaknya kita bersyukur kepada Allah. Jadi yang bersyukur itu, awak pun diulas oleh Allah Ta'ala. Dan waktu ini beriman lawan Islam itu kami syukuri. Ini kada bekerja aku yang apa kami syukuri jaja. Menang itu pun ini mesek. Tahu kan mesek? Kada mancung. Ayo mancung tak ada lah. Iya dia tak ujar dokter. Kita operasi, lalu kurangnya begini, anak mancung hidung, operasi dan dokter, pipi buri kita tatap, pipi buri di sisi ya, di antara hidung, lalu hidung memenyinya, nah, yang diulah hidung tadi pipi buri. Jadi lakinya mencium apa ya? Mencium pipi buri. Tungarannya buri urang. Tapi itu kumpul ini kata-kata pak. Asa bubungulan juga. Pipi buri dianggap ke hidup kemah. Apang-mang dipikirkan serupa dan Tuhan. Sebagai orang ini jadikan halus. Batis halus. Hidung halus. Mumpung halus. Gigi halus. Jadi halus. sudah berhalus nih, itu nomor di pikiran kan? Lagi anak-anak. Entah. Di mampak dalam aja, dan mulau lu nampak malam jadi santai kayak ini. Dilibat tangannya umannya enak banyak. Tanggal 30 semua semalam dia mulau lu jadi pikiran kayak ini. Bulan gagap, gagap. Anda berenang diatur dalam kitab sini, Tuhan maulah kita Islam dan iman itu kan dicukur ya. Soal itu main-main keadaannya sebenarnya. Tapi nang banyak tentu ilmuinnya, nang orang aja tertawa melangkang karena ini dapat duit banyak. Banyak-banyak dapat duit. Sepak cinta gana, mau ada tahu yang mencet pencuali, melangkang tahu sepak cinta gana. Ada dalam kitab kisahnya cinta gana, anak dijual pada kayu, pulang ke tempat kemari, Hai tuan raja, ini ulun tambah akan manusia raja. Ujar raja, terima kasih. Dan nyawa enggak jadi akan kurang nang pegawai di istana. Raja menyawa samunyanan wajir-wajirnya kumpul ulat-ulat. Napa pendapat nyawa undan dari kalitan-kalitan dan orang-orang. Jadi ujar wajar dari bahas. Pendeknya pian, kadang-kadang ketamaannya, seluruh dunia. Pian yang menyebabkan benar-benar, sebab-sebab seluruh dunia kadang-kadang diimkan meraih dikenalnya. Kecuali dia. Cocok celon, mudah-mudah. Ada ceritanya, kurang halim, manda. Hei. Bro, kenapa mendamnya, mak? Ngantap kan apa? Beratannya yang longor-longor nih, profesor, insinyur, dokter, longor nih, madahkan artinya apa? Untung gana ada matinya mau anda. Ulama tu macam ada, mungkin kena mati ada. Lepas apa jual? Tung kena makan makan biar dia ulah. Bapa malu malu kiri. Udah. Kenapa kata bapaan kata apa? Tak berlunjur baik pacah, seintan tadi no, pada seraja, pada sakit hati lima, mas sakit hati lima, lalu orang sakit kece, semuanya wajar dari mana, disuruhnya punya kuli berada-ada. Hei, agak-agak kuli, wajar-wajar yang memujung dan itu, yang memadahkan dapat nikmat tadi tadi kuli. Apa ada kejarahan-kejarahan? Ulama yang tadi, kio. Ada kunda. Kenapa raja? Nyawa yang bujur mana-mana kunda. Bujur nyawa, dasar-dasar musibah palingnya. Jadi nyawa yang kaya yang kunda. Hanya raja yang taruh aja ulama. Hanya raja yang taruh dan ulama. Hanya raja yang nah, kaitan aja gue nolong pulang kantor, masih dapat uang kan? Dasar nang ini nang bujur-bujur saja uang negara, nang lain lain main majilat jamnya. Ini nang bujur-bujur nang lain lain tu bahan buat saya. Iya, saya mengantar gelap lagi tahun ini. Pernah kejadian dari NI di lalu-lalu. Coba tu NI, tamu negara yang tahun 2004 adalah haji akbar. Jangan 2004, 2000-nya berapa? Banyak banget kan dapat pokok. Jangan sampai kan sampai ke sana setelah waktu macam apa mengerti tempat pokok. Sudahnya kan ke tempat mana lantar jangan ke apa-apa. Sudahnya kenapa banyaknya? Sama ya buruknya ini lah kopiah putih juga. Umpamanya tadi dikirakan apa itu disusun-susun haji sudah menaiki haji rancang hujan telah dikirakan itu supaya syukur Tuhan. Itu tadi mari kita 5 tambah 5 tentang 3 sama rambang ketiak apa amalan wujud ingat lawan Tuhan ya kan apal ingat malah jasuruh jauhi larangan-larangan apa amalan tidak bersyukur Allah Tuhan. Nah, tenang bersyukuri Islam dan iman. Sekira ini ingat gue dan ulang gawian ya. Bapak artinya bakal maka mustahil dihubungi Adam. Jadi Allah Ta'ala itu adanya terus-terusan. Lama kita telah bisa benda yang disayangi, kada kehilangan apa rasanya. Jangan hilang gunanya kada. Jangan guna obat kada. Tapi rajin kada mau menyukuri yang ini, itu bang jadi yang pinar repot saja hidup. Dalilnya firman Allah wa yaqawaju rabbika dzal ikram takal datanganmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Patut bagi mukmin muttaqin bahwa ia ingat bahwa ia akan mati di neraka. Jadi kan Tuhan itu kata kalah kita kada. Ingat-ingat saya seorang jaganya mati. Macam apa mau jaganya mati? Supaya boleh banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Itu hikmatnya. Jadi amalan si bapak ini kita itu bertobat lawan Allah Ta'ala ini. Bertobat artinya bahan mengerjakan segala dosa. Dosa melawan makhluk, dosa melawan Tuhan. Kalau dosa lawan makhluk, empat patalah taubatnya. Nang lawan Tuhan, tiga. Ya kalah. Nang lawan makhluk itu tambahannya, itu pang. Minta halal, minta lihat dosa lawan makhluk ini. Ya kalau isi pemburuan, kita. Ada tuh kesalahan lawan guru, apakah kesalahan? Lawan pemburuan kita minta ampun, jadi kita minta halal, minta ridho, ada gampangan guru, ganti Rasulullah, ada gampangan. Ya kalau ini itu juga guru Kasbul Anwar kepada lawan guru sama mulia undang mana dapat malam anak kering bagai tuan lawan umannya di atas kan anak guru Kasbul Anwar itu ada arsat kan adanya. Sebenarnya langsung minta dari Tuhan kita dan menyarankan itu. Sebab adat kita menyarankan kepada mereka selidar barat makan sama-sama dengan bini. Padahal kalau hukum agama Islam ada aja itu. Ya kan? Ya kan bini selidar gak sebenarnya aja. Selidar kalau lain. Ini nukar selidar makan sama-sama sama dengan bini. Kan aturan gak nanda kalau kita kan orang sufi selidar. Nang orang kecana-kana sekian, ya Allah. Ini kan tambah makan, makanya sebelah makan sama-sama. Serumahan banyak kemakan gitu, beda. Aturan minyak misalnya 5 liter. Dimakannya sekitar 4 liter, tahu kan jualnya. Lantaran kerja, ya silat ini, ya. Pada tangan, selalu banyak kemakan seperti ini. Kada tahu di nampak sehari keadaannya itu menurut keadaan orang berapa keadaan orang aja kada diketahui apalagi keadaan banyak apa apa. Ini orang mulai kawin sampai mati hingga 5.000 memberi bini saja. Jika kita mulai kawin sampai mati 5.000 sehari, nukarnya pada lombok merata tidak cukup. Apa ya? Orang kata takut yang kata takut di bantah. Seorang ini ingat mana kesulitan dan apakah lawan ini sebulan berapa yang cocok dengan kesulitan kalau kau tahu? Kurang jahat, nang alingnya sedikit banget ya ini dah. Nang alingin, nang mamakai pulang, lapis lagi sedikit. Nang mamakai pulang, nang ikhlas, makin lagi sedikit. Nang ikhlas, makin pulang, makin lagi sedikit lagi. Jadi kamu tetap nang aling mamakai, ikhlas, menuntung, betul lagi ya, luar biasa. Sebagai penutup pembacaan hari ini, bahwasanya dalam hadis Nabi ada disebutkan Allah Subhanahu wa taala gembira benar lawan hambanya. senang bertobat kepadanya lebih gembira daripada seorang hamba senang sudi kaya membawa harta benda dan makanan minuman makanannya semian di atas tunggangannya berjalan-jalan-jalan sampai di tengah jalan hari panas benar lalu nya bernaung di bawah pohon kayu yang rindang. Sesudah itu terdengar limbah bangun habis tunggangannya tadi yang membawa harta benda makanan minumannya tadi hilang. Kayu bapak sakit kakinya, sakit kelak-kelaknya, di tengah jalan, kadada lagi yang dikinum, dimakan, yang dipakai, yang pada harta-harta galuh. Yang kaya yang jemaahnya tadi, nah, jemaahnya haji ini tadi, nah, ada kurang lebih 120 ribu orang laporan menang masyarakat. Begitu tahu tidak, selesai. Boleh ke motor, habislah salah satu motor. Maka di motor itu isinya aman, macam-macam. Orang anak mangkut aman kemarin. Habis. Ada bagar untuk berdata. Bermaling mana lo ini? Di Mekah, di Madinah, bermaling mana lo ini? Kemudian dia harinya sampai ke sana mencari ke sana pulang, ke situ pulang, ke situ pulang. Akhirnya, karena keujuhan kelaparan, kehausan, dan kepanasan, terpaksa putus asa. Lebih baik aku bulik ke bawah pohon kayu tadi. Baik aku mati kelaparan, kehausan, daripada aku mencari pengkeras pun kita tidak dapat datang. Babulik kayaknya pulang. Babulik, kita guling. Limbah baguri bangun datang tunggangan tadi sekomor lepnya dapat nangkai mata senangnya nangkai mata senangnya. Nah, Allah Ta'ala lebih gembira lagi kepada hamba yang mau berobat dari segala-galanya dari hamba yang tadi gembiranya. Jadi menghendak menggembirakan Allah Ta'ala pelatihan, bebinian, siapa pegawai-pegawai, yang ketujuh yang korupsi, pegawai adalah korupsi waktu, korupsi duit, siapa lah, yang melanggar sumpah jabatan, sumpah jabatan, siapa lah, taubat-taubat saja sudah, taubat-taubat saja sudah, taubat saja juga, juaan sudah, jangan lagi yang korupsi-korupsi yang itu baru-baru lagi. Bapak juga pura-pura orang itu. Sampai jualan-jualan nama, ngambutang-ngambutangan, jualan aja sudah, ya Allah. Tak jualan, betul-betul saja berdasarkan. Banyak ya lagi dosa-dosa ini. Menggembirakan Allah Ta'ala, tapi kita menggambang-gambang. Nah, tanda-tanda kita adalah tau-tau diterima Allah Ta'ala. Garetek hati kita aja namun sesuatu sudah diajak pada perkataan. Itu tandanya taubat kita diterima Tuhan. Garetek hati ada sudah pada perkataan. Itu ujar guru, itu tolak ukur. Tolak ukurnya taubat berlaku. Bila bergaretek ada barangnya. Nah itu adalah taubat diterima sudah pada perkataan. Ya kami tanya nak makanan pukul setengah tiga malam nak makan sampah beban nama. Iyalah. Sekali ke dapur ada. Kurang makan kali sampah pas yang tadi kemarin. Pada takut kita. Yang namanya ada yang tadi ya orang yang tak maghrib manjur. Bebungkus nafkah aja. Di dapur satu sekali pas perapat. Kenapa? Karena membanam lagi. Sapat nang jamur sehari itu dibanam. Anu kan jumpa larang. Bulan sastra. Ya kalau lah. Kenapa itu yang pada-pada sedikit ketipakan lah. Ya kalau lah. Diiris itu nang bawah. Lombok hijau. Dikunyungakan. Nah, anu itu. Sapat tadi kunyungakan itu. Banam. sampai ke kunyung sama kunyung. Dua piring sana nanti. Kalau dia hanya sekali tangkap aja. Imam mabah. Malam itu pulang, tak pulang katanya. Makan lagi istirahat. Pukul dua malam. Hanya keluar pada kalang itu. Ada orang mengatakan. Anu aja. Bubuhan menjaga malam. Membandang sampai kita manjuri. Nah, baikkan. Kalau orang sudah yang coba diterima, kata itu tupan. Mentengah yang coba diterima, berjanji segera lho aja. Mengawin anak-anak dulu kita, ya terluput. Nah, si pondokan. Sedang kalau sudah terhadis nabinya, setiap yang melakukan istighfar, Allah Ta'ala menghilangkan kesempitan baginya. Kesempitan tak hilang. Dan dalam balik rezeki lawan-lawannya, tanpa usaha. Walaupun itulah, ya kasih. Ini apa? Buka toko separuh terjual. Tokonya mana? Kada terjual kesewakan separuh. Ini apa? Bang dosa ulah terus. Dosa buat saja ulah aja. Mama usaha anak yang lancar. Dosa penghalang bagi segala macam nang kita masuk. Nyamannya minta ampun non Tuhan sampai ke Tuhan lapak tangan ke bawahan suruh lapak nyaman kalau kada bawahan lagi nanti lapak dari kala semua angkatannya kuyuh benar mencara aku nih ini menurut kurang kalau kada zaman dukung-dukung lawan sorong jiwa, aku terang-terang sejak putus hubungan mana? Putus hubungan mana? Nah, apa hubungan manjaga sorong tapi kira-kira terus? Dekat sama hubungan lagi, lawan durian putus hubungan mana? Lawan rokok putus hubungan mana? Kalau hendak lagi, lawan tulang ada hubungan mana? Banyak juga yang minum di kadang-kadang seorang berkata kalau dulu mengalah terus ayo aja yang dulu sudah nung Tuhan ini dapat tantangan lagi kebanyakan negatannya tiba-tiba seorang mereka pakai gitu pagatan tali karena nyaman sampai waktu sumaya apa separuh makanan umur sudah 63 sudah nongkas karena kita berdoa lawan Tuhan walaupun kamar mutabah ulun minta lawan pian ya Allah supaya sempurna mengikut Nabi umur Nabi 63. Aku tahun 1361 bulan Muharram tanggalnya 27. Ini sudah apa namanya? Job ya. Itu apa? Muharram wajarnya. Iyalah. Nah, 2000 berapa nih? 1400 20 cagarnya berapa? Berapa? 401 401 401 iya Muharram 27 Muharram akan datang 62 63 yang pas pada data. Namunnya doa pun menurut kamar Nabi anak berapa hari lagi ada umur. Pas pulang-ulang banyak yang sama pada malam ini merangkakan mana pinggang lontak-lontak kepala yang mana. Pas pada malam jadi pada sudah 60 itu sudah iya sudah saya mana sudah para aran sudah kan perakannya habis. Betul. Nah, kenapa salah tempatan seorang kan ampi-ampi ya. Jiwa-jiwa sudah ada yang mengurangi, ada yang aku yang mengurangi aja dulu menampi, kata kau jangan lagi. Kalau yang menang-menang menurut ini mengajar itu nyonya. Nah, apa yang berisupan mayat? Sebab malam menyumbangkan tata orang, contoh maju dari lurus itu. Kalau ampi jiwa-jiwa maling. Maju ya. Soal murid ke pulau berkok. Bawa walu orang. Di padang lah. Soro juga 10 haji hitam. Coba lagi baru mengaji. Sepadangan habis. Sejua-jua aja sudah sejua. Sedang mana sudah kenal masalah-salah itu. Ya kami tanya moda. Utang-utang nang riba itu. Nah, rita. Nang bapak kaya bunga-bunga. Nang duit disuruh beranak ke cucu. Hari nyari kau bang, pengit beranak ke cucu. Gimana banyak? Kada ada rumah sakitnya malah yang lakak. Juaan aja sudah. Yang hampullah riba kena habis kalau duit. Jangankan peribadi negara. Lantaran pakai rentan rumah. Negara pesan. Tasan negara. Matinya orang kafir itu nya hendak namanya datang negara kita dengan beragam utang bunganya sekian kita ini sama bangkatan pintar jadinya bunga akun iya nang jadi segarnya kan sungan biar ya ya tanah longsor keapian gunung datang anu muak gunung muak rupanya sakit parut atau gunung ya iya apa ini pulang di Surabaya kan ada kampungan lalu ada tahu berjalan di rintu ujar dokter ada virus ujar virus itu nanti bangsa ulat rintu pun ulat sikung lah kalau berjalannya kampungan lalu dari Surabaya tapi ada kampungan di mana kata sana ada gedangnya ada aja nah itu pulang demam berdarah 14 15 mati kada mayur rumah sakit di mana tuh Cirebon demam berdarah aja nyak-nyak jajah darah. Sini tapi virus ini nyamuk dua aja. Menyemibut pintu pun kalau kontrol lagi. Nah, baikkan. Rengkot pada menyemis kumpul sini. Nyamuk ini kesikung ini. Kalau kau berjalan lagi, yang tinggi kalau kau berjalan, kalau kau berjalan di papang, bakal tahu. Alhamdulillah. Wabah ini balang mengangkat. Kedegang-degangan banjir ya Allah habis malam tahap mulai terus mengikuti itu sampai maghrib kan 5 jam sudah baru mempajar lagi. Ujar apa sampai jam 10 malam baru mempajar lagi. Ujar apa? Kalau kau ingin ikuti lagi apa? Sebab anak anak itu tidak ada pulang siang hari kita kesian ya. Di lantang bang kan apa harusnya Jakarta banyak banget pengusaha-pengusaha yang berjualan-jualan air macam-macam. Bas sampai 6 jam ni berikan kan kasih nganum kenapa karena ni apinya tu lah bisa aja cok sama sama ya di mata pura kayak itu tengah aja jadi konvoy 6 kok. Iya kan tak? Habisan dan pikirnya. Kasihan yang balas bilang bangkang. Daur ulang diajak ke daur ulang. Ngobrol lah. Bunyinya. Menyimpan janjian gama, menyimpan daur ulang. Antara bubuhan nakana, gama. Berjalan. Mulai di rumah. Tapi lah menyambut ramadhan ada kebalasan tahu banyak banyaknya adalah dosa. Ampihan dan majulah Tuhan membalikkan belakang, kembali keadaan menjadi bagus. Lamunnya kagak mau bertaubat, karena kagak merasa salah. Ya kalau tak, membangun. Ini bersusun-susun pulang anak pemilu. Temennya bersusun-susun anak mencari duit tidak pulang maksudnya. Ada bersusun menjalankan anak mengamanakan anak membayar utang sebagainya. Ada pemikiran ke sana itu pada anak mencari duit tidak berasa dia pulang. Membangun pulang. Pat guru raja. Nang bisa gunakan, nang kada mengerti tadi. Ya kan? Lamun jarang berdapat guru, lawan siapanya berdakwah. Atau berdapat jua, lain pembicaraan. Lain nang diomongakan, lain. Kadada jurusan-jurusan nang dikaji. Kada ada peningkatan ngarannya nang dikaji itu. Jaka sabar. Nah, kagarang guru arti sabar. Ujar guru dua buting. Pertama, hati nyawa tuh dingin. Kahada panas. Jadilah mun ulun dapat musibah. Lalu ulun panas hati. Nah itu kada sabar namanya nyawa. Dari panasnya si hati timbul muntung kalau rasa. Kalau hatinya dingin dapat musibah, muntungnya ranae. Sabar tuh artinya. Jadi lalu kuasa bukan hanya menyambat sabar, tapi paham. Dan awak menangguh, aku pada penyabar. Buktinya masih sedikit ngeng. Menyala hati. Muntung lalu cacarenge. Tau cacarenge-cacarenge bahasa Banjar ini. Ya cacarenge. Artinya memamai-mamai. Hatinya bang sudah tarik. Untungnya loh pemamanya. ya kabini tambolakan makanan kamasinan misalnya lah sidin sudah garing juga apa ada naik naik steam kahannya membaris steam banyak steam kahre dah nang panas dah sare sare murah tahu manya ini ja uyah di pasar masih benar kok. Atau nang sebutingnya contoh nang bini maulahkan banyak teh panasnya sedang pang ada panas benar ada dingin benar kan namunnya dingin teh itu kata nyaman munnya panas benar menggurak di tubah kalau soal lagi ya sekapian sedang panasnya tapi kada begula kada ingat menggulai nang bini nih. Nang laki panas hati kurang kada penyabar. Umanya kenapa? Ni rumah kita ni kuburan kah? Warung kah? Kenapa jar umanya lamun warung ada gulanya? Mun kuburan kada ada begula dikit-dikit lalu. Kan? Imam Aiko. Ada jua nang kurang pamarahnya sedikit, tapi ada jua lagi. Ikam ni umanya aja lama dipandang sebelah kanan. Nang kaya titik Sumiyati. Artis kan. Dipandang sebelah kiri, nang kaya niat diniati. Mbah dipandang, berhadapan, pas arwah nini. Ham tarik jua dah, pahabisannya menghina. Nengaran laki banyak ikan, nang bini umpat jua. Iya ikan sama aja jenang bini. Kada ada bedanya. Nang mana kepala, nang mana dari. Sama. Sebab nang lakinya longor. Dahi lon kepala ada kebedanya. Han. Dimakaikan. Coba ya tanya sabar itu nah tadi hati tadi dingin. Muntung kan sunyi jajan. Apalagi orang-orang garing ini. Saban malam semalaman semalaman merantan ginjal merantan kistanya merantan kepalanya merantan semalaman lalu saban malam pulang bah lamunnya tak ada dilajari Tuhan si petrabat. Iya aja. Napa nang ada di awak di amputakan. Tungkat ada tungkat di amputakan. Piring ada piring di amputakan. Mintu hamelangi dah balik mata. Siapa ini? Lampu sering nyarak. Betakan aja lagi. Jalmin Tuhan. Amin Tuhan. Iya. Yeah. Temuna wajah. Hana. Mintu hari padakan tambuna. Kan kau. Bahasa orang Matakura. Apabila tambuna itu bungul banar. Utak kaya tambuna. Coba namun di bawah hati dah saling panasan. Mundung ba mamai pinggang nang marantan nini lawan karut nang maikut nini lawan kapala nang rasa pecah nini maulah baik-baik hampas pangkung ba mamai baiklah penyakitnya kada yo kepala sakit han tobangkang kawin. Baiklah. Malah maginnya bebangat. Bincur. Ya lah. Nah. Jadi ujar sahabat Bahari, lamun ikam dapat musibah tapi kada sabar, kada hilang jua musibah tapi ikam berdosa. Lamun ikam dapat musibah sabar, musibahnya tetap jua ada tapi ikam dapat pahala. Nah itu aja. Menjaga hati jangan sampai pamarah. Menjaga muntung jangan sampai pemamai-mamai. Ngalih banget. Lamun rahatan nang duit banyak, awak sehat. Ya kan? Kada masalah. Ilamun sudah lengeh, duit kada masuk sebulan sudah. Utang bertambah. Bini boleh. Anak narkoba. Ya. Ya. Naik banget sepaneng kak. Sepaneng nang penyarikannya naik banget. Seganap segi. Nang maulah tarik itu seganap segi. Kalau kada ingat lawan sahabat. Maka ujar Tuhan dalam hadis kudsi. Siapa kada sabar atas balaku, silahkan Tuhan selain dari aku, kada boleh menaung di bawah langitku. Kemana? Kada ada jalannya, mesti di bawah langit. Artinya, selama kada sabar, kurang itu, kada diberi izin menaung di bawah langit. Jadi kada diridhoi oleh Allah Ta'ala inya itu berada di bawah langit. Lamun kita bisi diri nang kaya ini, bini nang kaya ini juga, laki bini kada diizini mana. Ujar Tuhan, jangan menyembah unda lagi. Apa artinya? No, ibadatnya. Sebuting kada sabar saja. Gara-gara kada tahu apa arti sabar. Kita boleh sabar itu dingin hatinya, diam lidahnya. Kalau ridho lain pulang artinya. Ridho itu di dalam kitab Ta'rifat karangan Imam Jurjani. Ar-ridho talab fil mahalik biwajihim bohik. Arti ridho itu menerima kebinasaan dengan muka yang sangat manis. Ridho menerima segala kebinasaan dengan muka yang sangat manis. Ridho ngarannya. Duit habis, utang ditagih orang, awak garing, macam-macam yang coba lamunnya kada tahu di arti ridho. Mau lalu, mau tadi bang sudah, kadang-kadang menangis seruannya. Kadang-kadang berabit-rabit baju. Allah. Sedangkan ujar Tuhan, jangan menyembah unda lagi. Apa artinya? No, ibadatnya. Sebuting kada sabar saja. Gara-gara kada tahu apa arti sabar. Kita boleh sabar itu dingin hatinya, diam lidahnya. Kalau ridho lain pulang artinya Ridho itu di dalam kitab Ta'rifat karangan Imam Jurjani. Ar-ridho talaqqil mahalik biwajhin thahir. Arti ridho itu menerima kebinasaan dengan muka yang sangat manis. Ridho tak menerima segala kebinasaan dengan muka yang sangat manis. Ridho ngarannya. Duit habis, utang ditagih urang, awak garing, macam-macam ya. Coba lamunnya kada tahu di arti ridho, mau lah lo, mau tadi bang sudah, kadang-kadang menangis seronoknya. Kadang-kadang berabit-rabit baju. Mahalik biwajhin thahir. Jadi pertama, Allah bersifat qudrat mustahil lemah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan ada sesuatu yang lain dari Allah mempunyai sifat qudrat seperti obat, makanan, minuman dan lainnya. Dan lagi jangan bersifat putus asa. Kalau orang menuntut ilmu kada paham, jangan dulam. Kalau orang berusaha, asa kada cucuk jar. Usaha undangnya lawan tulak haji. Amun nang hari-hari mencari kangkung di sebelah rumah dijual kangkungnya. Mahnya pada payu di bariatan orang daripada burung. Lalu misalnya undang tulak haji ya asa kada masuk akal. Nah, Allah bersifat kuasa.